hatiku ini. Bagaimana caranya kau mengerti? Salahkah bila aku nanti melupakan engkau di hati dan tak ada lagi dirimu di sini ketika terlanjur ku hatiku ini. Bagaimana caranya kau mengerti?